Rintik-rintik hujan turun, beriring angin turun ke bumi. Terciptanya badai misteri, aku tak peduli. Kuatkan hatimu sayang, janganlah kau pernah bersedih. Akan selalu di sisimu hingga akhir waktu. Meski cinta kita tak dapat restu dari kedua orang tuamu, ku terima keputusanmu. Berduri tajam berbatu karang, terpaan badai yang kau arungi. Kuatkan hatimu sayang, janganlah kau pernah bersedih. Ku akan selalu di sisimu hingga akhir waktu. Meski cinta kita tak dapat restu dari kedua orang, ku terima keputusanmu. Sungguh panjang jalan yang kau tempuh, berduri tajam berbatu karang, terpaan batu.